بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kebaikan, berkumpul untuk hal yang baik, dan pasti kita kumpul bersama orang-orang yang baik. Gak mungkin dikumpulkan dalam kebaikan kecuali orang yang baik. Ini yang harus menjadi sikap hati dan sikap batin kita setiap kali kita berada di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dimanapun bersama siapapun, kita harus yakin yang hadir semua orang yang baik. Itulah asas yang harus dimiliki setiap muslim, yaitu berprasangka baik kepada muslim yang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal syar, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Ada dua sifat, tidak ada kebaikan yang bisa melebihi dua sifat ini, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada sesama hamba Allah. Dan ada dua sifat yang sangat buruk, di mana tidak ada keburukan yang bisa mengalahkan keburukan dua sifat ini, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah. Seringkali bapak ibu saya, kita mungkin gak sadar kalau ke masjid suka berprasangka buruk kepada yang ada di masjid. Mau saya buktikan? Ini saya ngomong begini bukan berprasangka buruk, menyadari diri sendiri. Diri kita ini kalau ke masjid seringkali, kadang-kadang, atau mungkin pernah berprasangka buruk kepada yang ada di dalam masjid. Contohnya, bapak ibu kalau ke masjid biasanya pilih sandal yang rusak, sandal yang jelek, bukan sandal yang terbaik. Karena apa? Takut hilang, berarti udah su'udzon, menuduh salah satu yang di masjid, yang sholat, yang ada di dalam adalah calon maling. Ya, calon maling. Nah, kita masuk masjid udah prasangka buruk kepada yang di masjid. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah itu akan memberi sesuai prasangka kita. Tugas kita ke masjid, laksanakan perintah Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap kali kalian sholat, pakai yang terbaik, sandal yang terbaik, baju yang terbaik, pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik. Kalau udah kita pakai yang baik, jangan kita mikir macam-macam. Nanti kalau hilang bagaimana? Ya simpan aja di tempat yang terbaik. Amankan kendaraan dengan pengamanan yang terbaik. Setelah itu tawakal kepada Allah, prasangka baik kepada siapapun yang masuk ke dalam masjid. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita prasangka baik dulu kepada Allah dan prasangka baik kepada diri sendiri. Kita malam hari ini adalah orang yang baik, dan kita insya Allah pasti saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, tadi kan di awal saya ngomong para pemirsa, mungkin ada yang nanya, ini kok para pemirsa, kenapa para pemirsa? Ini alhamdulillah, ini saya bawa salah satu tim saya, tim streaming video. Tadi saya minta LAN video dan audio, jadi Starlink malam hari ini kita siarkan secara langsung lewat website saya dan beberapa website yang lain, sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Jadi saya punya prinsip kalau dakwah itu semua harus menikmati. Dimanapun kita berada, dakwah kita nggak boleh dibatasi waktu, tidak boleh dibatasi ruangan. Sehingga dimanapun berada juga bisa ikut menikmati, ikut dakwah. Dan alhamdulillah malam hari ini yang nonton tuh bisa dipastikan teman-teman di Amerika ada yang nonton, teman-teman di Jepang ada yang nonton, teman-teman di Hong Kong, bukan ada, banyak yang nonton, teman-teman di Korea banyak yang nonton. Teman-teman di Taiwan, banyak yang nonton. Teman-teman di Jakarta dan sekitarnya yang ngerti juga langsung pada nonton. Dan yang menarik, insya Allah nanti hasil rekodnya langsung kita upload di YouTube. Kebiasaan saya di majelis seperti itu. Sehingga yang belum sempat nonton, akan nonton. Kenapa? Karena saya pengen kebaikan itu jangan berhenti, kebaikan itu terus mengalir, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Okamakola SAW, siapa yang mengajarkan atau menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang diajari tadi, sampai kapan juga. Ala fa'ilih, kalau ada orang mengamalkan kebaikan tadi, sampai kapanpun juga, kita akan dapat pahalanya. Sehingga nih yang syuting video malam hari ini, kalau niatnya benar-benar niat yang kuat untuk majelis, jangan khawatir mas, jenengan punya celengan ganjaran yang luar biasa. Yang nyiapkan listrik ya malam hari ini, yang ngurusi listrik, itu dapat ganjaran yang luar biasa. Yang ngatur nih, yang nyiapin tempat untuk rukuk, tempat untuk sujud, yang mengatur semua tempat ini, yang mengatur keamanan, semua mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena amal itu bukan jalan sendiri, tapi gotong royong antara yang satu dengan yang lain. Judulnya saja amal berjamaah. Pahalanya nanti dikasih Allah besar, masing-masing dapat utuh seperti yang lain. Dan kalau sampai nanti tayangan ini ditonton terus sampai kita meninggal dunia, masih diupload, ada terus ditonton, ada orang yang mendapatkan manfaatnya, maka di alam kubur kita masih dapat pahala. Enak enggak bisnis sama Allah? Bisnis sama Allah enak enggak? Kalau bisnis sama manusia, dikit-dikit kita ditipu. Kalau bisnis sama Allah, Allah maunya ngasih keuntungan demi keuntungan. Sebelum majlis ini saya mulai, jadi mohon maaf, saya belum mulai. Ini belum mau mulai. Saya pengen tahu dulu nih, teman-teman yang hadir dari mana saja. Coba yang dari Sukarjo, ada nggak di sini? Angkat tangan Sukarjo. Ya, Sukarjo ada. Yang dari Klaten, coba angkat tangan. Tuh, Klaten aja di pojok sana, di sana juga ada Klaten. Yang dari Jepara coba angkat tangan. Oh, Jepara ada tuh di belakang tuh. Memang teman saya. Ya. Kemudian yang dari Sragen, ada enggak Sragen nih? Ini Sragen ada. Yang dari Semarang ada enggak? Ada, barusan laporan sama saya streaming, Bib. Enggak hadir di sini orangnya, tapi dia hadir lewat streaming video. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya nanya seperti ini? Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau ada orang-orang yang kumpul untuk bersama-sama berzikir kepada Allah, min qabail syatta wa biladin syatta, dari suku bangsa yang berbeda-beda, dari kota yang berbeda-beda, maka manusia-manusia tersebut nanti di akhir majelis ada malaikat khusus yang tugasnya itu woro-woro, malaikatnya mengucapkan angkumu maghfuran lakum, pulanglah kalian semua, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah, qad buddilat sayyi'atukumul hasanat, seluruh catatan keburukan kalian telah diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Sehingga yang tadinya punya dosa 1 miliar, dosa 1 miliarnya diganti oleh Allah menjadi pahala 1 miliar. Berkat apa? Mau kumpul duduk bersama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mulai. Saya dikasih tema sama Solo Pos, temanya itu buat pusing itu. Ya, temanya buat pusing. Karena temanya begini. Kalau ulama dan tokoh masyarakat sudah tidak bisa dijadikan panutan, sudah tidak bisa dijadikan panutan, terus apa yang harus dilakukan umat? Apa yang harus dilakukan umat? Saya sempat mikir, ini yang buat tema ini pinter banget nih. Ini yang buat tema pinter banget. Sekarang saya balik saja. Apa yang harus dilakukan umat ketika dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus dilakukan umat ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Umat tidak perlu cari panutan, umat tidak perlu cari tokoh, umat perlunya cari Allah Subhanahu wa taala. Umat perlunya cari kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dicari tokoh, kemudian tokohnya itu keblinger, biasanya umatnya lari. Yang dicari panutan, panutannya itu berbuat salah, biasanya umatnya lari. Sikap batin melihat tokoh, melihat panutan, itu sikap batin yang salah. Dalam kita mencari ilmu, berjalan menuju Allah, la tanzur, jangan melihat man qala, Jangan pernah sekali-kali melihat siapa yang berbicara. Undur maqala. Tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Lihatlah apa yang disampaikan. Sikap berguru, sikap cari ilmu, sikap berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala harus seperti ini. Jangan pernah melihat pribadi orang yang kita berguru kepadanya. Jangan pernah melihat kekurangan orang yang kita belajar darinya. Jangan pernah melihat kekurangan tokoh yang ada di sekitar kita. Tapi seharusnya kita melihat sisi kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Karena yang kita inginkan mendapat kebaikan, bukan mendapat keburukan. Saya mau ngasih satu contoh tapi agak ekstrim, boleh? Nanya dulu sama bapak ibu sekalian. Bu, ngantuk atau enggak? Sampai jam berapa ini? Ini panitia tarling, saya enggak tahu waktunya sampai jam berapa ini. Soalnya saya dari sini, tadi saya enggak ikut sholat witir, sebab saya nanti pulang ke Majelis Ar-Raudhah, saya masih ngimami, ya ngimami sholat isya, kemudian ngimami traweh 20 rakaat, 20 rakaatnya enggak banyak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang dibaca Al-Quran 1 juz 1/4, nanti kalau udah hari ke-12 ke atas, itu yang saya baca mungkin sekitar 2 juz, karena malam 17 Ramadan harus sudah khatam. Jadi dari sini nanti saya masih lanjut lagi. Karena itu ceramahnya enggak usah lama-lama ya. Lebih cepat, lebih tega sama saya. Hah? Masih ngimami loh, ngimamin 20 rakaat, 1 juz 1/4 enggak pakai berhenti loh nih, enggak pakai diganti. Ya, mulainya jam berapa? Terserah imamnya, majelis-majelisnya sendiri, gitu aja kok repot. Gak perlu repot-repot, mau mulai jam 9, jam 9. Mau mulai jam 10, jam 10. Gak ada makmumnya, pasti ada. Kalau gak manusia, jin juga ikut. Kita ini suka melupakan jin. Jin itu ada yang mukmin dan banyak loh. Yang mukmin. Jin-jin yang mukmin di sini juga banyak. Kebetulan yang lewat biasanya gak pernah lihat ada pengajian di halaman Solo Pos misalnya. Kok tiba-tiba ada pengajian di Solo Pos, nih jin-jin pada ngumpul. Alhamdulillah saya gak lihat, jenengan gak lihat. Kalau lihat justru pusing. Yang saya herankan kalau ada manusia pengen bisa lihat jin, itu saya heran. Kenapa? Lawang nonton menung sawes mumet, saya meneh nonton jin. Ketemu manusia, lihat manusia aja udah pusing. Ngapain kita pusing-pusing lihat jin? Emangnya kalau bisa lihat jin itu enak? Lihat jin itu enggak enak. Kalau kita lihat manusia, kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat jin juga tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita harus meyakini kehadiran yang gaib dari malaikat, jin dan sejenisnya itu ada di setiap majelis ilmu, ada di setiap majelis zikir. Makanya disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mau sholat ada orang, gak ada orang, disunahkan tetap mengumandangkan azan. Agar apa? Agar makhluk-makhluk lain yang bongso alus, kalau kata orang Solo, itu pada datang. Tapi bongso alus jangan dikonotasikan pocong dan sejenisnya. Ini kalau bangsa kita ini bangsa halus, kemudian kaitannya dengan urusan hantu dan sejenisnya. Perlu diluruskan untuk anak-anak kita, Bu. Ini sering tontonan di televisi kan? Tontonan di televisi, nanti kalau malam Jumat, pocong. Malam Jumat, serem. Malam Jumat, angker. Malam Jumat, hantu. Ini kurang ajar, luar biasa. Kenapa? Karena malam Jumat itu malam yang paling mulia. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab, pengen umat Islam malam Jumat takut keluar cari ilmu, malam Jumat takut keluar berzikir, malam Jumat takut keluar beribadah. Kenapa? Malam Jumat malamnya setan, bukan malamnya umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebetulnya malam Jumat adalah malamnya muslimin, malamnya muslimat. Dikatakan Idul Muslimin, hari rayanya umat Islam seminggu sekali, sepakan sekali adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat wajib semuanya kumpul untuk sholat berjamaah yang pria. Kenapa dikumpulkan? Untuk menghapuskan dosa selama satu minggu. Makanya sekarang kita berpikir yang baik, kalau di majelis yang seperti ini kumpul teman-teman kita, baik dari golongan manusia, golongan jin dan malaikat, serta yang lain yang wallahu a'lam kita tidak mengerti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang ekstrim tapi tolong jangan ditiru. Ini contoh tapi jangan ditiru. Nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ada imam masjid di kampung jenengan, imam masjid, imamnya itu sholatnya bagus, ilmunya bagus. Nanya ya Bu ya. Bu, adakah jenengan di sana? Bu, imam masjid sholatnya bagus. Sholatnya Pak? Bagus. Ibadahnya? Bagus. Bacaan Al-Qur'annya? Bagus. Zikirnya? Bagus. Suatu hari jenengan lihat imam masjid tadi goncengkan cewek. Jenengan lihat imam masjid tadi boncengkan wanita yang jenengan belum pernah kenal. Wanita itu siapa? Pertanyaan, jenengan masih menghormati imam masjid tadi atau tidak hormat lagi? Bu, kemudian terdengar berita setelah itu, ternyata itu istri mudanya. Nanya saya, jenengan masih hormat kepada imam masjid tadi atau tidak? Loh, aneh toh. Hormat atau tidak? Saya mau nanya, dia menikah lagi halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Diizinkan Allah atau tidak? Bagaimana Anda bisa membenci orang yang melakukan yang halal, melakukan yang halal, sedangkan tidak membenci nyata-nyata orang yang bermaksiat? Berarti cara berpikir kita ini benar atau salah? Cara berpikir kita salah. Lah masyarakat kita lihat imam masjid yang melakukan yang halal, yang gak cocok sama hatinya, imam masjid tadi kemudian dianggap cacat, dianggap tidak pantas jadi tokoh, dianggap tidak pantas jadi suri teladan, apalagi ketemu imam masjid yang perilakunya gak benar. Yang perilakunya gak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita luruskan. Gak boleh kita mikir seperti itu. Salah. Kita ini kalau mau pergi ke dokter, saya nanya sama ibu, ibu mau melahirkan, kurang seminggu, cari dokter yang biasa atau dokter yang berpengalaman? Dokter berpengalaman, ketahuan dokternya itu non-muslim. Ibu tetap mau melahirkan di situ atau enggak mau? Tetap mau, betul. Kenapa ibu mau? Dokternya senior, dokternya berpengalaman. Pernahkah ibu ngomong, dok kamu non muslim, jabang bayi saya tidak boleh disentuh yang non muslim, saya mau cari dokter yang lain. Pernah ibu ngomong gitu? Gak pernah. Sikap ibu udah bener. Sikap ibu bener. Kenapa ibu tidak ngomong seperti itu? Karena yang penting keahliannya di dalam persalian. Yang penting adalah ilmunya. Undur maqal wala tandur man. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Karena dia itu keilmuannya memang pakarnya adalah beliau orang tersebut. Dokter jantung yang paling handal adalah dia orang tersebut. Maka kita gak nanya lagi latar belakang agamanya. Bahkan ibu gak akan nanya kira-kira dokter istrinya berapa ya. Kira-kira dokter ini kalau malam ke nightclub mabuk atau enggak ya? Enggak. Akhlaknya, perilakunya, keburukannya, bisa kita tidak melihatnya. Dan yang kita lihat cuman kelebihannya, kepakarannya, kehebatannya, yaitu senior dalam ilmu jantung, senior dalam ilmu kandungan, senior dalam ilmu yang ada di bidangnya. Kita butuh, maka kita enggak ngurusin latar belakangnya apa. Betul atau betul? Dari sini udah paham belum maksud saya? Kita punya imam masjid, suaranya bagus, bacaannya bagus, sholatnya bener, ajarannya bener, cuman perilakunya rodok gak bener. Saya mau nanya, masih hormati imam masjid tadi atau tidak? Kok diem semua? Sekarang yang dibutuhkan apanya? Ilmunya atau perilakunya? Ilmunya. Kalau ilmunya benar, mau diambil atau enggak diambil? Diambil. Seharusnya kita ambil ilmunya atau enggak kita ambil? Kita ambil. Kita lihat kekurangannya atau tidak? Enggak boleh. Umat Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu melihat kebaikan muslim yang lain dan menutup keburukan muslim yang lain. Sayangnya seringkali kita melihat kalau dari muslim yang dilihat kurangnya, lebihnya tidak dilihat. Ini yang terjadi sehingga kalau ada khatib ceramah itu banyak pendengar jadi apa? Tim penilai. Wow, jane iki ceramahe apik ning sayang yo. kok ngono, neng kok yo ngono yo, neng kok yo ngono. Ini kebiasaan, kebiasaan yang enggak pas. Lihat ada imam masjid, seorang ulama. Ini ulama ini pinter, jane iki yo pinter, ilmune iki yo mumpuni, luar biasa ilmunya, tapi sayang dia begitu, akhirnya ditinggalkan ilmunya cuman gara-gara orangnya. Sikap kita sebagai umat tidak boleh melihat kekurangan ulama, tidak boleh melihat kekurangan tokoh, tugas kita melihat kelebihannya. Lain sikap para ulama. Ini kita bicara untuk umat, bukan bicara untuk ulama. Nanti kalau bicara untuk ulama, ya lain lagi. Hei ulama, kamu harus bisa jadi panutan. Hei ulama, kamu harus begini. Hei ulama, kamu harus begini. Hei ulama, kamu harus begini. Ada porsinya masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Contoh ekstrim, tolong jangan ditiru. Ini kisah nyata. Jenengan percaya boleh, gak percaya juga boleh. Lawang namanya cerita. Ada seorang ulama, punya santri begitu banyak dan sangat dihormati santri-santrinya. Sangat dihormati santri-santrinya. Ulama ini kemudian suatu hari masuk ke majelis pengajiannya. Maaf Bapak, maaf Ibu, dia gandeng pelacur nomor satu di kota itu. Ngeri atau enggak ngeri? Masuk pengajiannya gandeng pelacur. Kemudian pelacurnya dimasukkan kamar. Pelacurnya dimasukkan kamar dikunci. Sekitar 2 jam kemudian pintu dibuka. Muridnya udah hilang semua. Cuman tinggal satu orang. Cuman tinggal satu orang. Kalau Anda jadi muridnya, kira-kira ikut lari atau enggak ikut lari? Kira-kira ikut lari atau enggak ikut lari? Ini jangan ditiru loh, jangan ditiru. Cuman sekedar contoh. Tinggal satu muridnya. Si murid tinggal satu. Ditanya sama sang guru tadi, mana teman-teman kamu yang banyak tadi? Pada lari guru, gak mau tinggal di pesantren ini, gak mau ikut pengajian lagi. Loh kenapa gak mau? Lah guru tadi gandeng pelacur nomor satu diajak masuk kamar. Ya mereka semua gak mau punya guru yang seperti itu. Nah si guru nanya, lah kamu kok mau kenapa? Kamu kok mau punya guru seperti saya? Kenapa mau punya guru seperti saya? Dijawab oleh si murid tadi, guru iya. Kan tugas saya cari ilmu. Ilmu jenengan benar, ilmu jenengan enggak salah. Perkara amal jenengan, urusan jenengan sama Allah. Saya di sini mau cari ilmu. Kalau jenengan ngajarkan aliran sesat, meskipun jenengan itu baiknya luar biasa, sholatnya hebat, aliran jenengan sesat, saya yang pertama kali pergi meninggalkan jenengan. Tapi karena ilmu jenengan itu benar, aliran jenengan benar, madhab jenengan benar, akidah jenengan benar, perkara jenengan wedian, urusan jenengan sama Allah Ta'ala bukan urusan saya. Saya di sini mau cari ilmu, bukan cari aibnya jenengan. Terus si murid ngomong begini, guru ngapunten, ini airnya udah saya sediakan, anduknya udah saya sediakan, bek menowo mau mandi wajib. Ada yang mau nyontoh ini? Nyontoh jadi muridnya maksudnya. Akhirnya sang guru berkata, santriku sini ikut saya. Dikandeng, yuk masuk kamar. Diajak masuk ke kamar. Coba kamu cari pelacur yang kamu lihat tadi ada gak di kamar. Kamar ini pintunya cuma satu, gak ada jendela lagi. Masuk, dicari seisi kamar, ternyata wanita itu tidak ada. Gurunya kemudian tersenyum, mengatakan, gak ada kan? Enggak. Itu tadi dunia yang dilihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj sebagai nenek. Saya minta kepada Allah agar dunia tadi dihadirkan kepada saya, dijelmakan menjadi pelacur nomor satu di kota ini untuk menguji murid saya, mana yang cari ilmu karena Allah dan mana yang cari ilmu karena saya. Yang lulus cuman kamu. Nah, selama ini kita cari ilmu karena Allah atau karena nafsu kita? Kalau karena Allah jangan biji ustadznya. Karena Allah jangan biji ulama. Kalau karena Allah tugas kita biji nilai diri kita sendiri. Kalau yang disampaikan gak benar baru kita tinggalkan. Selama yang disampaikan benar kita ikuti apa yang disampaikan. Bisa dipahami ini? Bisa. Kalau gak saya jelaskan begini, nanti yang terjadi dengan negeri ini repot. Begitu ada ulama yang tersohor, kita banggakan di Nusantara, yang dikagumi orang banyak, ulamanya berbuat sesuatu yang kemudian masyarakatnya enggak cocok, ulamanya ditinggalkan. Koyok-koyone ki, koyok-koyone ya, umatnya udah enggak butuh ulama tersebut. Sepertinya kok udah hebat. Lah inilah langkah orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan muslimin. Cukup jelas? Nah, yang kedua, sikap batin kita harus gitu. Kita ini belajar, jangan lihat siapa yang mengajari kita, tapi lihat apa yang diajarkan. Di samping itu, tapi kita ya juga harus milih gurunya siapa. Ibu tadi mau ke dokter, kan dilihat ini dokternya asli atau palsu nih. Jangan-jangan nih dokter gadungan, kan repot. Dilihat nih lulusan mana, asalnya dari mana, gurunya siapa, lihat. Kalau kita udah ketemu guru yang benar, ilmunya bagus, akidahnya benar, thariqahnya benar, madhabnya benar, ikut. Perkara dia nanti punya kesalahan secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mendoakan. Ya Allah, tolong selamatkan dan lindungi saya serta guru saya. Muslim yang baik, muslim yang mendoakan, muslim yang lain, terutama mendoakan para ulama. Hadirin, ini baru langkah awal. Ya, baru langkah awal. Nah, saat ini banyak orang yang kebingungan. Saya harus belajar di mana? Saya harus cari siapa? Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muttaqin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang berjuang benar-benar di jalan kami, sungguh-sungguh cari kebaikan, sungguh-sungguh cari guru, sungguh-sungguh cari ilmu, sungguh-sungguh cari surga, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Enggak mungkin tidak. Kalau kita niat cari kebenaran, niat cari Allah, pasti dikirimkan tuh guru yang mengajar. Pasti kita akan dibimbing kemana kamu harus berjalan. Pasti akan dibawa oleh Allah pada kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah pasti bersama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Yang jadi masalah, kita udah benar-benar pengen cari Allah atau belum? Bapak, kalau zaman sekarang ada orang nganggur tuh sebetulnya orang nganggur atau enggak mau kerja? Saya tuh ngomong nonsen di Indonesia kok enggak, nganggur itu salah. Yang ada enggak mau kerja. Kalau ada pengangguran jawabannya kamu tidak mau kerja. Enggak mau kerja. Kalau mau kerja enggak mungkin nganggur. Lu Bib kerja apa? Jual es di pinggir jalan. Kerja apa? Jual permen. Kerja apa? Jual koran. Solo Pos minta di sini dijual kan bisa juga. Ya. Jual apa? Jual apa? Kalau kamu sungguh-sungguh mau, pasti dibukakan jalan. Yang ada karena belum mau sungguh-sungguh. Itu dalam kerja. Dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Kita sungguh-sungguh atau tidak? Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan petunjuk dari manapun. Contoh, ada seorang ulama, kalau sholat, tubuhnya itu bisa diam, tidak bergerak. Lain halnya dengan kita. Kita ini kalau sholat, Masya Allah. Ya, TNI Polri itu kalau apa namanya istirahat di tempat ya, bisa tidak bergerak kan tubuhnya. Bisa betul-betul tegap. Itulah muslim itu kalau sholat, ya mestinya seperti istirahat di tempat tuh. Bisa benar-benar atau siap gerak, benar-benar diam, seperti itu. Tapi kebanyakan kita kalau sholat, kita ini gak usah lihat orang lain, kita kalau sholat sebentar, nanti ada yang begini-begini. Sebentar nanti ada yang begini. Gak kuat, garuk-garuk, ya kan? Nanti ada yang sebentar mulai membetulkan apa? PC-nya. Bahkan ada yang kemudian buka handphonenya baca SMS. Ini ada lagi yang iseng-iseng, ini kok imamnya kepanjangan, kemudian mulai lihat sarung di depannya dan lihat kaos di depannya, tulisannya apa dibaca di eja. Ya, kadang di masjid ada jam dinding, yang dilihat jam dindingnya, jam piro iki kok ora rampung-rampung. Ini sholat tapi gak fokus. Tangannya gak mau diem, gerak terus. Sebetulnya dia ngadep siapa sih? Kalau yang namanya seorang prajurit ngadep komandan, itu gak berani dia bergerak, diem betul. Kalau udah komandan bilang selesai, bubar, baru bergerak pindah tempat. Seorang karyawan ngadep bosnya, itu juga khusyuk. Ya, seorang menteri, atau mungkin seorang gubernur, atau seorang wali kota, ketemu dengan presiden, itu juga tata kromonya dia diem dia, enggak gerak, enggak banyak ngomong. Kalau enggak diajak ngomong juga enggak bicara. Nah, kita ngadep Allah Subhanahu wa taala, lah kok kita ini banyak gerak, artinya ngomong, enggak karu-karuan. Kenapa itu terjadi? Karena kita enggak nganggap Allah. Kita anggap Allah itu seperti enggak ada, padahal Allah Maha ada. Kita anggap Allah itu sepele, padahal Allah Maha kuat. Kita anggap Allah itu enggak ngerti, padahal Allah Maha mengetahui. Kita anggap Allah itu jauh, padahal Allah Maha dekat. Perasaan Allah ada itu belum di hati kita benar. Sehingga kita ngadep Allah ya sepertinya cuman rutinitas. Hubungannya enggak ada. Hubungannya enggak ada. Lah ini ada seorang ulama yang sholatnya seperti tiang, seperti besi nih, enggak gerak sama sekali. Kalau berdiri enggak gerak, kalau rukuk enggak gerak, kalau sujud enggak gerak. Ditanya sama seorang ulama yang lain, "Guru, siapakah guru yang mengajarimu sholat seindah ini?" Coba lihat nih ya, orang yang sungguh-sungguh mau belajar sholat, jawabannya apa? "Guru saya kucing." Guru saya kucing. Yang nanya heran, masa kucing bisa ngajarin sholat khusyuk? Dijawab, "Saya itu pernah lihat seekor kucing di depan liang tikus. Kucing di depan liang tikus. Kucing itu khusyuk tidak bergerak, nunggu tikus keluar. Karena kucingnya takut, nanti kalau bergerak tikusnya tahu, sehingga tikus gak mau keluar. Karena berharap dapat tikus, kucing ini bisa menahan dirinya tidak bergerak. Lah saya ngadep Allah, berharap mendapat ampunannya, berharap mendapat ridhonya, berharap dapat cintanya, berharap dapat surganya. Masa saya kalah sama kucing?" Ini orang pengen kebaikan, sungguh-sungguh nyari, Allah kasih ilmu walaupun lewatku kucing. Jadi gak ada judulnya umat kalau jalan benar kemudian gak dapat petunjuk, gak ada. Walaupun nanti tokohnya gak benar, ulamanya gak benar, masyarakatnya gak benar, asal kitanya benar, Allah pasti akan kirimkan petunjuk. Dan tidak mungkin di muka bumi ini semuanya tidak benar. Hanya saja kita kurang semangat cari orang yang benar. Kalau kita semangat, pasti kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Waktu menunjukkan 8:30. Betul? Hah? Lebih berapa ini? Lebih 10 menit. Berarti saya sudah bicara 40 menit. Tadi saya duduk di sini jam 8 lewat 5. 40 menit sudah cukup. Terakhir. Ya, terakhir. Nanya. Ini 10 hari lewat terasa atau enggak terasa? Sepertinya cuman sebentar atau lama nih 10 hari Ramadan nih? Sebentar kan? Sebentar. Tolong dijawab jujur. Dijawab jujur. Saya pengen apa wawancara nih, wawancara. Jujur saja. Ramadan tahun ini kesan Ramadannya terasa atau rasanya biasa-biasa saja? Jujur. Coba yang merasa, ini saya interview ya, wawancara, pengen ngerti. Saya pengen ngerti apa yang jenengan rasakan, jujur saja. Kalau Ramadan yang dulu-dulu kita tuh kroso, poso, buko, traweh. Ada kan rasa begitu? Kalau Ramadan yang tahun ini, jenengan yang rasakan begitu atau biasa-biasa saja? Coba dijawab dengan keras. Biasa-biasa. Berarti ini bukan cuma perasaan saya. Saya kira yang merasa begini cuma saya. Setiap saya pengajian, saya nanya, kok semua mengatakan, iya ya, kok rasanya Ramadannya kok biasa-biasa saja. Apa yang salah? Bukan Ramadannya yang salah, kitanya yang salah. Kitanya yang salah. Berarti ini hati kita ini letek, reget, beledukan, beletoan, ireng, sa'boleh. Dah ini, kitanya. Harus kita sadar ini kitanya yang salah. Makanya nih mumpung masih ada sisa nih, sekian puluh hari ini, entah itu apa namanya 19, entah 20 hari, gak tahu, wallahu alam, ini berapa hari yang masih tersisa. Ini harus kita maksimalkan sampai kita bisa merasakan Ramadan. Kita gak bisa merasakan Ramadan berarti kitanya salah, kitanya ini loh, sayanya salah. Ya Allah kenapa? Kok sampai seperti ini kenapa? Berarti sebelum Ramadan terlalu banyak yang haram masuk ke tubuh kita, gak kita sadari. Karena makanan yang beredar di toko, dimanapun itu, bahannya apa, kita juga seringkali tidak paham. Suplainya dari mana, asal bahannya apa, kita juga gak ngerti. Mungkin udah tercampur dengan yang haram, kita gak paham. Sehingga hati kita ini jadi gelapnya luar biasa. Ini sekarang kita masuk malam ke-11. Ya, ini malam apa namanya, pengampunan. Ini saat-saatnya kita cari ampunan sama Allah Ta'ala. Ya kita sungguh-sungguh. Makanya kita naikkan kiat ibadahnya. Tingkat ibadahnya kita naikkan. Sholatnya ditambah. Qiraatul Qur'annya ditambah. Tidurnya dikurangi. Fenomena menarik di Nusantara, Ramadan bukan bulan ibadah, Ramadan bulan tidur. Jujur, jujur, jujur. Kalau Ramadan jenengan tidurnya nambah atau kurang? Nambah. Betul kan? Betul. Fenomena menarik, fenomena menarik. Tolong jawab jujur. Kapan kita duduk nunggu azan untuk sholat? Azan maghrib. Jujur, itu nunggu untuk sholat atau nunggu untuk makan? Nunggu untuk makan. Jadi kita nawa itu benar-benar nunggu azan untuk sholat itu meh ratau. Hampir gak pernah nunggu azan untuk makan. Berarti kita ini kebangetan apa? Pol nemen kebangetannya. Pol nemen kebangetan. Khusyuk semua orang khusyuk duduk gitu ya. Duduk. Yang ditunggu azan nih. Ini azan nih sampai bingung. Saya itu bulan Maulid enggak ditunggu seperti ini. Bulan Syawal enggak ditunggu seperti ini. Dzulqa'dah enggak ditunggu seperti ini. Dzulhijjah enggak ditunggu seperti ini. Kalau Ramadan saya kok ditunggu ya sama umat Islam. Kenapa nih umat Islam Nusantara nunggu saya? Dikira azan karena mau salat. Hayyalah shalah. Dikira azan karena itu. Bukan. Ternyata karena karena urusan makan. Berarti kita kebangetan atau kebangetan nih? Pol ya, kebangetannya sak poli. Mulai besok kita rubah, nunggu azan untuk sholatnya. Untuk sholatnya. Sehingga makannya itu, nawa itu cuman takjil. Sekedar membatalkan, kemudian segera sholat. Dan sholatnya tidak segera-segera. Jangan takjil, tapi sholatnya Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar, Sami Allah, liman hamidah. Kenapa? Juk luwe. Ya, ini nawa itunya lagi-lagi perut. Ini suatu yang salah. Harus kita rubah. 10 hari yang kedua ini kita harus benar-benar cari ampunan. Tidur dikurangi, sholat ditambah, Al-Quran ditambah, kemudian makan dikurangi. Nah, bab yang terakhir ini paling berat. Jenengan nambah sholat mungkin masih kuat. Nambah yang namanya qiraatul Quran kita mungkin masih kuat. Kemudian nambah tidak tidurnya mungkin kuat. Tapi kalau nambah tidak makannya kira-kira bagaimana? Ini butuh mujahadah yang luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa. Nah 10 hari terakhir yang pertengahan ini kita manfaatkan cari ampunan. Makanya hadiri majelis-majelis semakin banyak. Majelis khataman Quran di sana hadiri. Alhamdulillah di kota Solo ini kan banyak majelis khatmul Quran. Datang tuh ke sana. Karena orang kalau menghatamkan Al-Quran 60 ribu malaikat paling sedikit mengaminkan doanya. 60 ribu malaikat tuh gak main-main tuh. Itu kalau yang menghatamkan satu orang. Kalau yang menghatamkan dua orang bagaimana? Kalau yang menghatamkannya dalam sholat bagaimana? Malaikat berdatangan mengaminkan. Ya kita masuk tuh dalam barisan malaikat. Biar kita kena hawanya malah. Di tempat yang seperti itu sinyal kita naik. Kalau kita itu handphonenya jelek. Handphonenya jelek. Tapi deket sama tower. Kira-kira sinyalnya kuat atau enggak kuat? Kuat. Gara-gara handphonenya atau gara-gara towernya? Gara-gara towernya. Kalau udah handphonenya jelek, kemudian jauh dari tower, kira-kira sinyalnya bagus atau datang dan pergi? Datang dan pergi. Lah ibarat diri kita seperti itu. Udah kita ini atine bobrok, jauh dari sinyal yang bagus tower. Tower itu adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis sholawat, majelis sodakoh, majelis ngasih makan umat Islam. Majelis itu semua malaikat kumpul. Kalau kita masuk, maka nanti sinyal kita naik. Makanya judulnya, kalau orang pergi umrah, itu mesti kabeh do sadar. Kenapa ya kalau umrah saya bisa nangis ya? Kalau di Indonesia kok susah nangis, kenapa ya? Di Indonesia jauh dari tower. Nah kalau kita di Mekah, di Madinah, lah kumpulnya orang zikir semua, mau enggak mau sinyal kita naik kuat. Nah 10 hari kedua ini yuk kita cari tempat-tempat yang towernya bagus. Untuk apa? Menguatkan sinyal kita, biar kita bisa merasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih jurus buat jenengan dan saya ngasih buka orang yang berpuasa. Kalau ada orang yang puasa, kita ngasih sesuatu yang menjadi pembatal puasanya di kala berbuka. Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, kita dapat pahala orang tersebut. Betul atau betul? Betul. Mungkin ada yang ngomong, Bib, saya gak bisa ngasih makan orang yang berpuasa. Ini takmir masjid, saya mau ajarin biar satu masjid dapat pahala yang besar. Mulai besok yang buat takjil, ngomong kepada yang hadir, hadirin, ini masjid udah ngasih kalian semua makanan pembatal puasa. Ini yang sedekah dapat pahala Anda semua. Biar Anda tidak kalah hebat, maka Anda juga harus ngasih makan kepada teman-temannya. Karena itu silahkan tukar-tukaran makanannya. Kurma yang di depan, serahkan yang di kanan. Yang di kanan, serahkan ke kiri. Nawaitunya, saya mau ngasih pembatal buka untuk teman saya di sebelah kanan. Yang di kanan, saya mau ngasih pembatal buka untuk teman saya yang di sebelah kiri. Walaupun yang dimakan cuma korma, dan korma yang dibagikan di masjid, masing-masing dapat pahala memberi buka saudaranya sesama muslim. Ini gampang atau susah? Nah ini kan betulnya banyak pahala besar yang terlewatkan ya. Karena apa? Ilmunya belum tahu. Nah 10 hari kedua ini cari cara-cara seperti itu. Ngasih makan orang-orang yang berpuasa. Biar kita dapat ruhaniah. Ruhaniah puasa dapat. Hadirin sebagai penutup, boleh kita sama-sama doa? Ini kan yang kumpul orang banyak. Sekaligus saya mau ngundang Anda semua. Malam Jumat depan. Kamis malam Jumat. Jam 8 sampai jam kurang lebih setengah 11 atau 11 malam. Silahkan mau datang yang di awal boleh, di tengah boleh, ujung boleh. Yang penting datang. Perlu diingat yang mau nikah tolong ditunda dulu. Ini saya kalau ngundang orang semangat gitu ya. Artinya yuk datang gitu. Jam 8 sampai jam kurang lebih 11 malam. Tempatnya Majelis Ar-Raudhah, Jalan Dewutan nomor 112, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Masjid Ar-Riyad ke timur. Ya, Masjid Ar-Riyad ke timur. Kira-kira 300 meter dari Masjid Ar-Riyad. Di situ ada Majelis Ar-Raudhah. Malam Jumat depan jam 8 sampai jam 11 itu khatmul Quran. Yang mau ikut khataman tarawih, biasanya saya tarawih setengah 9, jam 9 sesenggangnya waktu. Tapi untuk malam Jumat depan khataman salat tarawihnya khatam di dalam salat insyaallah itu akan saya mulai persis setelah azan Isya. Sehingga sebelum jam 8 sudah khatam di dalam sholat. Nah jam 8 khataman episode kedua, khataman Tadarus Al-Quran. Yang pengen datang khataman Tadarus Al-Quran, datang saja jam 8 ke atas. Ya jam 8 ke atas. Jangan khawatir, doa khatmul Qurannya saya taruh agak tengah. Sekitar jam setengah 9 sampai jam 9. Silahkan datang. Bawa teman sebanyak mungkin, karena kita pengen menjaring rahmat Allah sebesar mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Mau nanya sama ibu-ibu, boleh bu? Bu, sudah ngantuk belum? Belum. Kalau pengen, ya kalau pengen, gak pengen juga gak apa-apa. Ibu-ibu nih, kalau pengen dapat ilmu sholat, saya ajarkan cuman setengah menit. Ini penting Pak, mohon maaf. Urusannya sah tidak sahnya sholat. Bu, ibu kalau sholat kan pakai rukuh. Ya, mohon maaf. Kalau pakai rukuh, itu rukuhnya persis di dagu atau di bawah seperti jenengan pakai jilbab. Mohon maaf ya, saya akan praktekkan pakai ini. Saya gak pandai pakai apa namanya? Cantik bu. Oh, masa saya dibilang cantik medeni lah aneh. pakai rukuhnya begini, begini ya, atau begini. Kebanyakan orang pakai rukuhnya begini kan? Ya, yang pakai rukuh begini, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena lehernya kelihatan. Di bawah dagu ini bagian dari leher. Sedangkan yang boleh kelihatan dalam sholat itu cuma wajah. Ini bukan wajah. Ini harus ditutup. Ilmu yang begini sekarang kurang diterangkan. Sehingga banyak masyarakat sholatnya tidak sah. Banyak masyarakat wudhunya tidak sah. Nah terus kalau sholat bagaimana? Rukuhnya tarik ke atas sedikit. Udah begini, bentuknya kurang bagus, gak masalah. Ya, bentuk kurang bagus gak masalah. Yang penting sholatnya sah. ATM-nya jebol, beb, gak masalah. Yang penting dimasukkan bisa buat narik duit. Daripada ATM-nya kelihatannya bagus, tapi dimasukkan pin-nya salah, terus duitnya gak bisa keluar. Begitu pula sholat. Yang penting cara pakai rukuhnya, wudhunya benar. Dampaknya apa? Kalau saya, Anda, kita sholat, kemudian cara sholatnya gak benar, cara wudhunya gak benar, dampaknya luar biasa, ibadah kita gak diterima. Kalau ibadah kita gak diterima, makanya hidup kita susah, masalah banyak, kenapa hidup ruwet, kenapa sering sumpek, kenapa masalah gak kunjung berhenti, masalah datang silih berganti, yang ini belum selesai, kok ada masalah lagi? Jawabannya, hubungan kita dengan Allah belum beres. Hubungan kita dengan Allah belum beres. Makanya perhatikan betul cara sholat, cara wudhu, cara mandi wajib. Banyak umat Islam yang mandi wajib, tetapi tubuhnya semua belum terguyur air. Sehingga keluar dalam keadaan masih dia janabah tanpa dia sadari. Mandi gebiar-gebiur, tapi sayang telapak kaki bawah tidak disiram air. Mandi gebiar-gebiur, mohon maaf, lipatan di antara di belakang ini tidak disiram air sehingga air tidak masuk ke belakang. Sekarang jarang ada yang mau ngomong begini. Saya kalau ceramah sekarang setiap ceramah saya sisipin begini sedikit. Ya biar apa? Biar kita pulang bisa memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik. Demikian mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك يا الله نسألك يا الله يا الله kami mohon kepadamu tolong ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hadirin, tolong panggil Allah dalam hati masing-masing. Allah dekat dengan kita. Allah sayang kepada kita. Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Hadapkan hati ini kepada Allah. Panggillah Dia. Allah rindu kepada Anda, rindu kepada kita semua. Ya Allah, tolong ampuni hamba. Tolong maafkan hamba. Tolong maafkan kami semua ya Rabb atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Atas semua salah kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami dan selamatkan kami dari segala bentuk siksa ya Rabb. selamatkan kami dari siksa neraka, selamatkan kami dari siksa neraka, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari semua siksa, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong masukkan kami semua ke dalam surgamu, masukkan kami semua ilal jannah ya Rabb, masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah, bimahdi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanik, berkat kemurahanmu semata ya arhamar rahimin. Ya Rabb, di malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan hati kami dapat merasakan manisnya ibadah, jadikan hati kami dapat merasakan nikmatnya berzikir, jadikan hati kami dapat merasakan nikmatnya menyebut namamu ya Allah, jadikan hati kami dapat merasakan nikmatnya mendengarkan sebutanmu ya Rabb. Ya Allah, kami berharap kepadamu di malam hari ini Engkau ampuni kami sebagaimana orang-orang yang Engkau ampuni ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang Engkau terima salatnya, orang-orang yang Engkau terima puasanya, dan orang-orang yang Engkau terima zikir dan doanya, orang-orang yang Engkau terima semua ibadahnya ya arhamar rahimin. Tolong terima salat kami ya Allah, maafkan salat kami ya Allah, maafkan salat kami ya Allah, maafkan salat kami ya arhamar rahimin. Ya Rabb, terkhusus di malam hari ini kami mohon kepadamu, ampuni kedua orang tua kami, ampuni ayah bunda kami, sayangi ibu bapak kami. Ya Allah, maafkan salah-salah kami kepada kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang dibanggakan orang tua kami di dunia hingga di akhirat nanti. Jadikan kami anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami di dunia hingga di akhirat nanti. Ya Allah, tolong sehatkan orang tua kami, sembuhkan orang tua kami, panjangkan usia orang tua kami, bahagiakan orang tua kami. Ya Rabbi, jadikan kami dapat terus bersama orang tua kami sepanjang usia selama-lamanya hingga ke surgamu ya Rabb. Ya Allah, begitu pula teruntuk pasangan hidup kami, teruntuk anak keturunan kami, teruntuk sahabat-sahabat kami, teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami. Jadikanlah kami dan mereka semua orang-orang yang menghuni surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, teruntuk penyelenggara majlis ini ya arhamar rahimin, berikanlah surgamu sebagai balasan untuk mereka semua ya Allah. Teruntuk penyelenggara majlis ini ya arhamar rahimin, berikan surgamu sebagai balasan untuk mereka semua ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang bebas dari siksa api neraka. Dan kami mohon di malam hari ini dengan segala kekurangan, keburukan dan kehinaan kami ya Allah, tolong dengan rahmatmu semata berilah kami malam Al-Qadar. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar. Ya Rabbi, jadikan kami dapat khusyuk beribadah kepadamu. Jadikan pasangan-pasangan rumah tangga umat Islam dimanapun mereka berada saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling mendukung. Ya Rabbi, sepulang kami dari majlis ini, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan dosa yang telah Engkau ampuni, dengan pahala yang berlipat ganda Engkau berikan kepada kami, dan dengan hajat-hajat kami yang telah Engkau wujudkan. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong ampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ampuni saudara-saudara kami umat Islam dimanapun mereka berada, tolong ampuni mereka yang dalam hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka dan kami penghuni surgamu ya arhamar rahimin. Ampuni mereka dan ampuni kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa talibaha wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Ya kana budu ya kana astagfirullah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa malam Jumat depan kalau ada waktu mampir ke Majlis Ar-Ridha. Hakadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.